بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan kemarin berhubungan dengan syahadatain, yaitu syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berhubungan dengan la ilaha illallah, indahnya nafiah. La ilaha illallah ada berapa rukunnya? Tayyib. Tadi la ilaha illallah rukunnya nafi dan isbat. Nah, adapun persaksian Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tayyib. Disebutkannya bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya. Di sini ada faedah apa di situ? Indar Akbar. Yang bagus lagi bagaimana? Nah, ada faedah apa di situ ketika mempersaksikan Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh? Manusia, yang berarti kalau beliau manusia, kenapa? Tidak boleh diibadai. Kemudian lafadz wa rasul. Terus? Nah, ketika mempersaksikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, maka wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti, jangan didustakan. Nah, sehingga pada lafal Abdullahi wa Rasuluh tantahan bagi mereka-mereka yang guru kepada Nabi kita Muhammad SAW dan yang meremehkan hak-hak beliau. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah atas beliau dan keluarga beliau serta sahabat-sahabat dan siapa saja mengikuti mereka dengan ihsan. Dan juga semoga salam tercurah atas mereka semua. Taim. Yang dimaksud dengan salawat akhwanifillah, kalau itu adalah salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, maka maknanya adalah pujian dari Allah. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 5, Wassalatu minallah azza wa jal ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam. Nah, hiya sana'u alaihi inda malaikati. Ini makna salawat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi. Yaitu maknanya adalah as-sana'u 'alaihi 'inda malaikatihi, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikatnya. Dan ini tentunya merupakan perkara yang agung tatkala seorang hamba mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Taib. Kalau salawat dari sesama hamba, ini kalau salawat Allah atas Nabi. Sekarang kalau kita bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Kita bersalawat atas Nabi, maksudnya apa? Yang dimaksud adalah doa. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat dari para malaikat untuk hamba-hamba. Maka maksudnya adalah doa mereka. Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Nah, kalau maknanya Allah bersalawat atas Nabi, tadi apa maknanya? Hebat. Enggak ada. Ya, harus jangan kaget. Baik, Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya apa? Rifki. Maksudnya pujian dari Allah atas Nabi. Kalau malaikat bersalawat atas Nabi, maksudnya apa? Mendoakan. Malaikat mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi katanya sama tapi maknanya berbeda. Baik. Dan kita diperintahkan untuk bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kelanjutan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas beliau dan salamlah. Dan ini yang utama ikhwani fillah, yaitu menggabungkan antara salawat dan salam. Karena itu yang diperintahkan. Dengan minimalnya mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seandainya mencukupkan dengan salah satunya itu boleh. Misalnya alaihi salam. Taib alaihi salam. Di sini mencukupkan dengan apa? Dengan salam saja. Taib. Atau Allahumma salli alaihi. Ini mencukupkan dengan salawat saja. Paham? Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ini sudah terkumpul dua hal. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ibadah fardhu. Taib. Merupakan perkara yang kita diperintahkan tatkala nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Wa ala alihi, dan semoga salawat juga tercurah atas keluarga beliau dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ikhwan fillah? Yaitu man hurrimat alaihi musadaqah. Ini pengertian yang paling kuat karena ada khilaf ikhwan fillah tentang keluarga Nabi itu siapa, alun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa. Sampai 5 pendapat. Dan pendapat yang paling kuat yaitu man hurrimat alaihi musadaqah, yaitu siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya alun nabi yaitu keturunan beliau. Ada yang mengatakan alun nabi adalah semua pengikut beliau. Ada yang mengatakan alun nabi itu adalah orang-orang yang bertakwa dari umat beliau. Dan ada yang mengatakan alun nabi adalah ahlul kisah, yaitu mereka-mereka yang ikut di dalam selendang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tayyib ikatkan ketika beliau bersama Ali dan Fatimah, kemudian kedua putra beliau. Itu saja yang merupakan alun Nabi, yaitu hanya na'am khusus untuk keluarga Ali berarti. Dan ini pendapat yang lemah. Yang rajih dalam masalah ini bahwasanya keluarga Nabi yang dimaksud adalah na'am siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah. Tayyib. Lalu siapa? Na'am min bani Hashim wa bani na'am wa bani Talib di sini. Tayyib. Dan yang benar adalah penulisannya nah min bani Hashim wa bani Muttalib. Siapa mereka secara terperinci? Yaitu sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika perlu ditanya tentang manhum, siapa mereka itu, yaitu ahlu baitihi man hurrima sadaqah, hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Abbas, kullu ha'ulai hurrima sadaqah. Mereka itu adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, kemudian keluarga Ja'far dan keluarga Abbas. Baik. Kemudian dimasukkan, nah, kali ini semuanya adalah apa? Banu Hashim. Ini semua disebutkan adalah Banu Hashim. Kemudian dimasukkan ke dalamnya adalah Banu Abdul Muttalib. Baik. Taib atau Banu. Nah, dimasukkan dalamnya Alu Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Juga dimasukkan dalam keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azwajuhu, yaitu istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sebab ikatan pernikahan, walaupun dari sisi nasab, nah, tayyib tidak, tapi dengan sebab ikatan pernikahan mereka diikutkan dalam ahli bait sehingga tidak boleh menerima sedekah. Makanya yang rajih dalam al-isabah khanifillah tentang Rabi'ah bin al-Harith yaitu al-Muttalib. Makanya ini maksudnya hum alu Hashim atau Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Ada yang menyebutkan dengan nama Abdul Muttalib bin Rabi'ah, tapi yang rajih namanya al-Muttalib. Nah, jadi kalau mau diringkas, siapa itu mereka-mereka yang diharamkan atasnya sedekah, yaitu Banu Hashim yang meliputi siapa tadi? Yaitu Alu Ali, wa Alu Aqil, wa Alu Ja'far, wa Alu Abbas. Kemudian Bani Al-Muttalib. Yang dimaksud adalah Al-Muttalib Ibnu Rabi'ah Ibn Al-Harith. Tatkala dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah. Nah, dia bersama dengan bapaknya, kemudian juga dengan Abbas, tayyib, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala bapaknya mengirim dia, demikian pula nama Abbas mengirim anaknya Fadl ibn Abbas. Agar apa? Keduanya diberi sedekah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sadaqah la tambaghi li ali Muhammadin, innama hiya awsakhun nas." Menunjukkan dia juga masuk, yaitu Bani Muttalib, dan masuk dalam mereka-mereka yang haram menerima sedekah. Berarti termasuk dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini bisa dirujuk dalam rujukan yang disebutkan. Wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat beliau. Yang dimaksud dengan sahabi, huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam walau takhallalat riddatun fil asar. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu siapa saja yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati di atas keislaman, walaupun na'am di sela-sela itu ada kemurtadan menurut pendapat yang sahih. Jadi intinya dia bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau, kemudian mati juga dalam keadaan beriman. Walaupun di tengah-tengah itu, ikhwan fillah, di tengah-tengah itu ada kemurtadan, dalam artian dulu ketika Nabi hidup bertemu dalam keadaan beriman, tapi kemudian Nabi wafat, nah dia murtad dan tobat lagi, nah sebelum meninggal, sehingga dia kembali dalam keislaman, ini tetap dinamakan sebagai sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan 6 generasi terbaik dari umat ini. Mereka-mereka yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, dan semoga salawat juga tercurah atas siapa saja yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dan kita berharap termasuk dalam deretan ini, akhan ini. Nah, karena siapa saja mengikuti jalan para sahabat, mereka lah orang-orang yang selamat. Sebagaimana dalam ayat di surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'a wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhaaru khalidina fiha. Was-sabiqunal awwalun, yaitu generasi yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan anshar, serta siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik. Allah Subhanahu wa taala buka peluang, ikhwan fillah. Karena untuk masuk deretan muhajirin dan anshar kita sudah enggak bisa. Itu kaum yang telah lewat zamannya. Nah, lalu generasi yang datang setelahnya bagaimana? Allah beri peluang. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan bagus, dengan baik. Maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan di dalam. Jadi siapa saja menginginkan keridhaan Allah, menginginkan surganya, yang berusaha untuk bagus dalam mengikuti jalan hidup para sahabat, mengikuti jalan salaf ridwanullah alaihim, yang mereka ini adalah orang-orang yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikannya, dikarenakan dekatnya mereka dengan bimbingan Nabi kita, mendapatkan bimbingan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung bagaimana pengamalan Al-Qur'an. Wa sallama taslima, dan semoga juga salam dengan sebenar-benarnya salam diberikan kepada mereka semua. Qala Ibnul Jauzi raqala Ibnul Jazali rahimahullah fi miftahil hisn, Wa ammal jam'u baina salati wa salami fa huwa al-aula wal akmal wal afdal. Liqaulihi ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima. Walau iktasara ala ahadihima jaza min ghairi karaha. Dan ini kesimpulan berhubungan dengan salawat dan salam. Menggabungkan antara salawat dan salam itulah yang utama dan yang sempurna serta yang afdal. Berdasarkan ayat Allah memerintahkan kepada kita sallu alaihi wa sallimu taslima, untuk bersalawat dan salam. Seandainya mencukupkan dengan salah satu dari keduanya boleh, tanpa ada kemakruhan. Tayyib. Wa ba'du, dan setelah itu, dalam artian setelah muqaddimah yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, juga syukur, permintaan isti'anah, permintaan perlindungan, juga permintaan ampun, serta salawat dan salam, setelah itu baru akan masuk pada inti yang ingin disampaikan oleh pengarang rahimahullah. Nah, wa ba'du maknanya apa? Wa ma'naha mahma yakun min syai'in ba'du. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti biha fi khutbatihi katsiran. Kama fi hadits Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu wa fihi thumma qala amma ba'du. Rawahul Bukhari. Nah, dan lafaz ini akhwani fillah memang banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam khutbah-khutbah beliau. Di antaranya dalam hadis Amr bin Taghlib. Nah, di mana beliau setelah membuka, nah, kemudian mengatakan amma ba'du. Taib, dan juga datang dari hadis-hadis yang lain, misalnya dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi, juga Miswar bin Makhramah, juga Ibnu Abbas dan Asma bintu Abi Bakar. Semuanya ada dalam Sahih Bukhari. Apalagi di luar Sahihain. Naam. Dan terjadi khilaf tentang siapa yang pertama kali mengatakannya, khanifillah. Tapi pada khilaf tersebut tidak terkandung faedah yang besar untuk kita tahu siapa yang mengawalinya. Yang jelas itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam apa? Dalam mukhatabah, dalam kita berbicara, baik itu berkhutbah atau menyampaikan pidato atau menyampaikan tausiah, setelah mukaddimah yang berisi pujian kepada Allah, kemudian salawat dan salam, untuk dipisah dengan wa ba'du. Sehingga apa? Dari mukaddimah masuk kepada inti yang ingin disampaikan. Disebutkan di sini beberapa akwal tersebut. Tayyib. Syarul khilaf wa amma ba'du man kana biha iddata akwalin wa Dawud aqrabu. Nah, ini penyair mengatakan yang paling akram adalah yang mengawalinya adalah Nabi Dawud. Tayyib. Wa Ya'qub wa Ayyub as-sabur wa Adam wa Qis wa Subhan wa Ka'ab yurabu. Tayyib. Khilaf cuman butuh mengitbat kalau itu juga digunakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang jelas dalam syariat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Itu yang paling penting dalam masalah amma ba'du. Qala rahimahullahu ta'ala, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billahi ta'ala, wa hiya al imanu bi wujudillahi ta'ala, wal imanu bi rububiyyatihi, wal imanu bi uluhiyyatihi, wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Sungguhnya keimanan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya merupakan salah satu dari rukun-rukun iman kepada Allah. Yang ini merupakan rukun iman keberapa, mujahid? Iman kepada Allah. Iman yang pertama. Jadi ini rukun iman yang pertama. Berarti yang pertama harus kita wujudkan, ikhwan. Dan pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah termasuk dari rukun iman. menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Naam. Yang naam. Rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut ikhwan fillah. Naam. Secara global harus terwujud naam beberapa hal. Wahia yaitu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, kita harus beriman tentang adanya Allah. Nah, dan ini tidak syak. Nah, setiap hamba ikhwanifillah fitrahnya mengakui bahwasanya nah, Allah itu ada. Nah, dialah yang menciptakan dan mengatur serta menguasai jagat raya ini. Kemudian yang kedua, al-imanu birububiyyati. Beriman tentang rububiyah Allah. Maksudnya apa? Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai dan mengatur alam semesta. Itu mengatur semua apa yang ada dalam dari makhluk-makhluknya. Kalau tadi yang pertama yaitu beriman kalau Allah ada. Nah, taib. Dan secara umum makhluk mengakuinya kecuali orang-orang yang menyombongkan diri ya, seperti Fir'aun. Kalau di zaman sekarang mereka-mereka yang nah, beraliran ateis yang tidak mengakui adanya nah, sesembahan. Tapi hakikat hati nurani mereka ikhwan fillah sebenarnya nah, mengakuinya. Dan itu fitrah. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan ya, semua manusia ikhwan fillah mereka berusaha mencari apa? Sesuatu yang disembah walaupun ketemunya apa? Batu. Nah, kalau kita lihat nah, umat sejak dahulu sampai nah, generasi kita. Kok sampai mereka ada yang menyembah batu-batuan, menyembah nah, pepohonan. Padahal kalau dilihat dari sisi kemampuan, ya kita dengan pohon kuat mana? Pohon ditebang sudah selesai. Cuman karena fitrah manusia sebenarnya asalnya mereka itu mencari sesuatu yang digunakan, yang diibadahi ya kan. Cuman ada yang mendapatkan taufik, ada yang mendapatkan bimbingan dan menerima, ada yang tidak. Sehingga yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, ya mereka kemudian lurus ketika mencari siapa yang disembah. Nah benar, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Tapi tatkala tidak mendapatkan hidayah, ya salah jalurnya. Akhirnya yang disembah batu-batuan, berhala, kubur dan seterusnya. Nah, kemudian poin yang ketiga, al-iman bi-uluhiyati. Nah, beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itulah satu-satunya zat yang berhak disembah, berhak diibadahi. Kemudian yang keempat, wal imanu bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan inilah yang akan kita bahas pada kitab Al-Qawaidul Mutlaq. Jadi kalau ditanya, nah, iman kepada Allah meliputi berapa hal? Indah Qasya. Empat hal, yaitu apa? Beriman bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, beriman tentang rububiyah Allah, beriman tentang uluhiyah Allah. Yang keempat, nah, beriman tentang asma wa sifat. Taim. Ini secara umum. Dan masing-masingnya ikhwan fillah butuh kita pelajari dalam pembahasan tauhid. Nah, uluhiyah kita pelajari dalam ilmu tauhid, dan asma wa sifat inilah yang kita pelajari sekarang. Nah, sehingga keutamaan ilmu ini sangat penting sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala dalam kalimat-kalimat beliau selanjutnya. Nah, makanya beliau katakan, manzilatul ilmi bi asma'illahi wa sifatihi minad-din. Kedudukan ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam agama ini. Wa tauhidullah bihi ahadu aqsami tauhidit thalatha, tauhidir rububiyah wa tauhidil uluhiyah wa tauhidil asma wa sifat. Ini jelas. Nah, mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya termasuk salah satu dari tiga jenis tauhid. Nah, sehingga tidak akan sempurna tauhid seseorang ifanifina sampai betul-betul apa, mewujudkan tauhidul asma wa sifat. Karena tauhid ada tiga jenis. Dan telah kita lewati pembagian tauhid ini. Nah, dalilnya apa? Pembagian tauhid menjadi tiga. Indah ke depan. Melalui istiqra dan tatabbu', yaitu apa? Menelaah dan meneliti dalil-dalil ikhwan fillah. Maka para ulama mendapati dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ketika menyebutkan tentang tauhid tidak keluar dari tiga jenis ini. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah dan tauhidul asma was sifat. Nah, dan di sana ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang bagus tentang pentingnya pembahasan tauhidul asma wa sifat khanifillah. Nah, yang insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Nah, berkata di sana subhanakallah.